katakan cinta, cinta, tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, rindu, tapi tak pernah sedalam ini.